Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya, mendapatkan kita mendapatkan darinya pahala yang agung, ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan salah satu dari syarat salat kita, yaitu niat. Ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan niat. Pembahasan tentang niat secara global sudah pernah kita bahas. Kita akan membahas niat secara lebih mendalam dalam pertemuan kita kali ini. Sebagaimana kita tahu jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, bahwa niat dalam sholat itu tempatnya di hati, sebagaimana niat dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita juga sudah menyinggung bahwa tidak ada syariat melafalkan niat dalam sholat. Tidak ada syariat melafalkan niat di dalam sholat, misalnya dengan menyebutkan usalli fardas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Menyebutkan niat seperti ini dengan lisan kita, ini tidak disyariatkan. Tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan kali salat di dalam hidup beliau. Tidak pernah sekalipun terdengar beliau melafalkan niatnya. Begitu pula dengan para sahabatnya yang berjumlah ratusan ribu. Tidak sekalipun dari mereka dinukil ada yang melafalkan niat dalam salatnya. Oleh karenanya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, itu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dalam meninggalkan melafalkan niat dalam salat kita. Niat cukup dalam hati kita. Sebelum kita salat, kita hadirkan kesadaran dalam hati kita bahwa kita akan salat subuh misalnya. Kita akan memulai salat subuh. Kita akan memulai salat subuh. Kemudian kita takbir. Cukup. Sangat mudah. Dan dengan demikian, kita akan terhindar dari was-was. Banyak orang-orang yang mempersulit dalam masalah niat ini, yang akhirnya mereka terjatuh dalam was-was di dalam salatnya. Padahal syariat Islam tidaklah datang dengan sesuatu yang menyulitkan manusia. Syariat Islam adalah syariat yang mudah, mudah dilakukan oleh siapapun. Orang awam, paling awam sekalipun, dia akan mudah melakukan syariat Islam ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang dibahas oleh para ulama diantaranya dalam masalah niat adalah mengganti niat. Bolehkah seseorang mengganti niat ketika dia dalam sholatnya? Sudah mulai sholat. Misalnya, sudah niat sholat subuh. Di tengah-tengah sholat, dia ingin mengganti niat itu menjadi sholat sunnah mutlak misalnya. Bolehkah yang seperti ini? Sudah takbir sholat subuh. Kemudian dia ingat, belum sholat sunnah fajar. Bolehkah dia menggantinya menjadi sholat sunnah fajar? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah ini, ya, ada banyak keadaan. Ya, masalah ini ada banyak keadaan. Kita sebutkan keadaannya satu persatu. Keadaan yang pertama, jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, apabila seseorang mengubah niatnya dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa, Ustaz? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan sebab. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan sebab. Tidak ada sebab apa-apa dia sholat. Tidak terikat waktu, kapanpun dia bisa sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan sebab. Sholat yang terikat dengan waktu seperti apa misalnya? Sholat duha terikat dengan waktu duha. Contohnya lagi, sholat malam terikat dengan waktu malam. Contohnya lagi, sholat qabliyah terikat dengan sholat fardu. Waktu sholat fardu, ya, terikat dengan waktu sebelum sholat fardu. Sholat ba'diyah terikat dengan waktu setelah sholat fardu. Sholat witir terikat dengan waktu malam. Itu sholat yang terikat dengan waktu. Ada sholat yang terikat dengan sebab. Misalnya Salat tahiyatul masjid, sebabnya masuk masjid. Salat wudu, sebabnya karena wudu. Ya. Ada salat tawaf, salat sunnah tawaf. Karena sebab dia tawaf, dia disyariatkan salat dua rakaat dan seterusnya. Adapun salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh sebab. Baik, ini masalah kita yang pertama. Bagaimana apabila ada orang dia salat wajib, kemudian setelah itu dia ingin mengubahnya menjadi salat sunnah mutlak, bolehkah? Jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, yang poin yang harus kita garis bawahi di sini adalah tidak boleh seseorang mengubah niatnya tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan, tanpa adanya desakan keadaan. Dia tidak boleh mengubah niat. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kalau seseorang dibolehkan mengubah niat secara mutlak walaupun tidak ada sebab, maka nantinya sholat akan menjadi mainan. Menjadi permainan. Tidak ada apa-apa dia ingin mengubah-ubah niat sholatnya. Dan ini sangat tidak selaras dengan nilai menghormati ibadah sholat yang sangat agung. Makanya ketika tidak ada kebutuhan atau desakan keadaan untuk mengubah niat salat, kita tidak boleh mengubah niat salat kita. Baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, masalah yang pertama ini bagaimana? Masa ada orang sudah salat fardu, dia ingin mengubahnya menjadi salat sunnah mutlak? Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, bisa jadi ini terjadi karena desakan keadaan. Contohnya, misalnya ada orang, dia telat datang ke masjid. Jamaah sudah selesai sholat, dia baru sampai ke masjid. Akhirnya, dia menunggu orang. Ternyata tidak ada orang yang datang lagi. Dan dia pun sholat fardu sendirian. Sholat fardu sendirian. Di tengah-tengah sholat fardunya ada rombongan datang dan mereka belum sholat fardu. Sekarang orang ini di antara dua pilihan. Dia baru di rakaat pertama ini. Dia menyelesaikan sholat fardunya tapi ketinggalan jamaah itu. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, dia menggantinya menjadi sholat sunnah mutlak. Kemudian setelah itu dia ikut jamaah yang datang belakangan itu. Ini ada desakan keadaan untuk mengubah niat agar dia bisa mendapatkan pahala berjamaah dalam sholat wajib. Maka apabila menggantinya dari sholat wajib ke sholat sunnah mutlak, maka wallahu ta'ala alam, seperti ini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena dia pindahnya kepada sholat yang mutlak, sholat sunnah yang mutlak. Dan ketika seseorang sholat fardu, ya, di sana ada niat untuk sholat. Di sana ada niat untuk sholat. Ya, lebih dari itu dia niatnya sholat fardu. Sehingga untuk diubah ke sholat sunnah mutlak menjadi tidak ada masalah, ya, karena sholat fardunya ada dasar niat, yaitu niat sholat. Dan sholat yang paling mendasar adalah sholat sunnah mutlak. sehingga dibolehkan. Dibolehkan apabila ada desakan keadaan bagi seseorang untuk mengubah niat sholat fardunya ke niat sholat sunnah mutlak. Baik. Keadaan yang kedua jemaah, mengubah niat dari sholat fardu ke sholat fardu yang lain. Mengubah niat dari sholat fardu ke sholat fardu yang lain. Apakah ini dibolehkan? Contohnya, misalnya ada orang dia ketiduran, bangun sudah sholat sudah waktu asar, bangun sudah waktu asar, dia belum sholat duhur. Kemudian setelah itu dia sholat, ya bangunnya mungkin sudah jam setengah lima atau jam lima, ya sehingga masjid tentunya sudah pada selesai sholatnya. Dia niat sholat asar karena itu waktu asar. Di tengah-tengah sholat dia ingat ternyata belum sholat duhur. Bolehkah dia mengubah niatnya dari sholat asar ke sholat duhur? Jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini tidak dibolehkan. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Kalau dia melakukannya, sholatnya batal. Kenapa? Karena kalau dia sholat asar, ya, kalau dia mengubahnya ke sholat duhur, dia berarti niat sholat duhur tidak dari awal sholat. Dan itu bisa membatalkan sholat duhurnya, karena sholat duhur itu diperintahkan dari awal sholat. Dari awal sholat sampai akhir sholat harus sebagai sholat duhur. Kalau dia niatnya di pertengahan, maka dia tidak niat sholat duhur dari awal sholat. Sholat duhurnya batal. Sholat asarnya pun batal. Kenapa? Karena dia menghilangkan niat sholat asarnya. Dia di tengah-tengah sholat, dia memotong, memutus sholat asarnya menjadi sholat duhur. Sholat asarnya tidak jadi, sholat duhurnya juga tidak jadi. Dua-duanya batal. Berbeda dengan yang pertama tadi, ya. Yang pertama tadi, ketika dia mengubah dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak, maka masih ada bagian dari sholat sunnah mutlak dalam niatnya. Karena sholat sunnah mutlak, ya, itu sholat sunnah, sholat yang paling mendasar. Sholat yang paling mendasar. Ketika seseorang niat sholat fardu, itu dia ada niat sholatnya. Dan sholat sunnah mutlak itu bisa menjadi dasar dari niat sholat sunnah mutlaknya. Berbeda dengan keadaan yang kedua ini. Dari sholat fardu yang satu ke sholat fardu yang lain, maka ini tidak dibolehkan. Kalau seseorang melakukannya, dua-duanya menjadi batal. Ya, kalau contohnya yang kita sebutkan tadi, sholat asarnya batal karena dia potong niatnya, dia putus niatnya. Sholat duhurnya batal, ya tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak niat sholat duhur dari awal sholat. Sedangkan niat sholat asar di awal sholatnya tidak bisa menjadi dasar niat sholat duhurnya. Ya, tidak bisa menjadi dasar sholat duhurnya. Wallahu a'lam. Keadaan yang ketiga jemaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah mengubah niat dari sholat sunnah ke sholat fardu. Mengubah niat dari sholat sunnah ke salat fardu. Apakah dibolehkan? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Taib, sebelum ini ya, sebelum ini. Sebelum saya atau kita berpindah ke keadaan yang ketiga. Di keadaan yang kedua tadi, bagaimana solusinya Ustaz? Kita belum sholat zuhur, tapi kita sudah terlanjur niat sholat asar. Maka di sini ya ada dua pilihan bagi kita. Pilihan yang pertama adalah tetap sholat asar, tidak ada masalah. Sholat asar karena sudah terlanjur dan kita lupa. Kita sholat asar sampai selesai, baru setelah itu sholat zuhur secara qadha. Ustaz kok tidak urut? Harusnya kan sholat zuhur dulu baru sholat asar. Jawabannya tidak ada masalah karena di sini kita lupa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan udzur kepada orang yang lupa. Allah memaafkan kesalahan seseorang yang dilakukan karena dia lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah katakan qad fa'altu. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih. Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaih. Ya, intinya karena dia lupa maka dia dimaafkan kesalahannya. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia bisa mengubah niat sholat asarnya menjadi sholat sunnah mutlak. Dua rakaat salam, kemudian setelah itu sholat duhur, baru sholat asar setelahnya. Kenapa ini dibolehkan? Karena adanya desakan keadaan. Apa desakan keadaan itu? Untuk menjalankan sholat fardu secara berurutan. Silahkan memilih dua pilihan ini. Baik. Keadaan yang ketiga, jemaah sekalian rahimahin rahimahullah, adalah pengubahan niat atau mengubah niat dari sholat sunnah ke sholat fardu. Kita katakan tadi, ini tidak dibolehkan. Dan apabila dilakukan, ya, apabila dilakukan, maka sholatnya batal. Apabila dilakukan, maka sholatnya batal. Keadaan yang keempat, mengubah niat dari sholat sunnah tertentu ke sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah tertentu, misalnya sholat duha, ke sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan sebab. Contohnya lagi, sholat tahiyatul masjid ke sholat sunnah mutlak. Contohnya lagi, sholat sunnah fajar ke sholat sunnah mutlak. Sholat qabliyah zuhur ke sholat sunnah mutlak, dan seterusnya. Intinya, pengubahan niat atau mengubah niat dari sholat sunnah tertentu ke sholat sunnah mutlak. Maka yang ini dibolehkan. Dan pembahasan kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah pembahasan ketika kita membutuhkan pengubahan niat ini. Ya, ketika kita membutuhkan mengubah niat. Kalau tidak ada kebutuhan untuk mengubah niat, maka kita tidak boleh mengubah niat. Kenapa? Karena saya sampaikan tadi, kalau itu dibolehkan, maka nanti akan ada orang-orang yang mempermainkan ibadah sholat ini. Baik. Kenapa pengubahan niat dari sholat sunnah tertentu ke sholat sunnah mutlak dibolehkan? karena alasan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa salat sunnah mutlak itu salat sunnah yang paling mendasar. Ketika seseorang niat salat sunnah tertentu, di situ ada niat salat. Di situ ada niat salat. Dan itu sudah cukup sebagai dasar untuk menjalankan salat sunnah mutlak. Sehingga ketika seseorang dia mengubah niat salat sunnah tertentu ke salat sunnah mutlak, ya, maka tidak bisa kita katakan orang ini niat salat sunnah mutlaknya kan di tengah, bukan di awal. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Karena dari awal pun dia sudah niat salat, dan itu sudah cukup sebagai dasar dia melakukan salat sunnah mutlak. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, keadaan yang kelima. Keadaan yang kelima, apabila perubahan niat itu dari sholat sunnah tertentu ke sholat sunnah tertentu yang lainnya. Sholat sunnah tertentu ke sholat sunnah tertentu yang lainnya. Seperti misalnya, sholat tahiyatul masjid ke sholat sunnah fajar. Salat tahiyatul masjid ke salat sunnah fajar. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya tidak dibolehkan. Contohnya lagi, ya misalnya niat salat duha, kemudian menggantinya menjadi salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid salat tertentu. Salat duha salat tertentu. Apakah bisa saling mewakili niatnya, sehingga kalau ada perubahan keadaan atau perubahan niat maka dibolehkan? Jawabannya tidak boleh. Dan tidak bisa saling mewakili. Alasannya tadi, orang sholat tahiyatul masjid itu harus dari awal sampai akhir niatnya. Dia harus jaga niatnya dari awal sampai akhir. Begitu pula orang sholat duha, dia harus niat sholat duha dari awal sampai akhir. Niat sholat sunnah mutlak tidak mewakili sholat duha. Niat sholat sunnah saja tidak bisa mewakili sholat duha. Dia harus menentukan bahwa ini sholat duha agar sholatnya menjadi sholat duha. Begitu pula dia harus menentukan ini sholat tahiyatul masjid agar sholatnya menjadi sholat tahiyatul masjid. Maka ya tidak boleh kita mengubah niat sholat sunnah tertentu ke sholat sunnah tertentu yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang berikutnya, keadaan yang keenam, mengubah niat dari sholat sunnah mutlak ke sholat sunnah tertentu. Sholat sunnah mutlak ke sholat sunnah tertentu, ya ini jelas ya, ini tidak dibolehkan. Karena niat sholat sunnah mutlak tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk sholat sunnah tertentu. Tapi yang berikutnya, yang ketujuh, keadaan yang ketujuh, mengubah niat dari imam kepada makmum. Mengubah niat dari imam kepada makmum. Bolehkah seseorang yang tadinya asalnya niat sebagai imam, kemudian setelah itu dia berniat sebagai makmum? Jawabannya dibolehkan. Ya tentunya apabila ada desakan keadaannya. Ini pembahasan kita semuanya ya, pengubahan niat ini adalah pada keadaan ketika ada desakan. Ada desakan keadaan atau ada kebutuhan untuk mengubahnya. Bagaimana mengubah niat dari imam jadi makmum dibolehkan? Karena ada contohnya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sahabat Abu Bakar mengimami kaum muslimin. Sahabat Abu Bakar menjadi imamnya kaum muslimin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid dengan dipapah dua orang. Subhanallah. Rasulullah dalam keadaan sakit, berjalan pun harus dipapah. Tapi Rasulullah datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Sahabat Abu Bakar di tengah-tengah sholat itu, beliau merasakan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau ingin mundur. Beliau ingin mundur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Makanak. Tetap di tempatmu wahai Abu Bakar." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih tempat di sebelah kirinya sahabat Abu Bakar. Berarti sahabat Abu Bakar di sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Abu Bakar di sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau sebagai makmum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imamnya sahabat Abu Bakar saat ini. Dan kaum muslimin di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar. Di dalam kejadian ini, sahabat Abu Bakar asalnya menjadi imam. Kemudian di tengah-tengah salat beliau menjadi makmum. Baik. Sehingga dari hadis ini kita bisa menyimpulkan mengubah niat dari imam menjadi makmum dibolehkan apabila ada tuntutan keadaan. Keadaan yang kedelapan, mengubah niat dari bermakmum kepada seorang imam menjadi bermakmum kepada imam yang lain. Berniat menjadi makmum kepada seorang imam menjadi berniat bermakmum kepada imam yang lain. Ini juga dibolehkan. Dalilnya apa? Kisah tadi. Kaum muslimin asalnya bermakmum kepada sahabat Abu Bakar, sekarang menjadi bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kisah salatnya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika salat subuh dan beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Beliau ditusuk ya, di tengah-tengah beliau sholat. Apa yang terjadi? Akhirnya sahabat Umar ibn Khattab tidak bisa meneruskan sholatnya, diganti oleh Abdurrahman ibn Auf. Diganti oleh sahabat Abdurrahman ibn Auf dalam meneruskan sholatnya. Jadi kaum muslimin ketika itu asalnya bermakmum kepada sahabat Umar ibn Khattab, kemudian setelah itu bermakmum kepada sahabat Abdurrahman ibn Auf. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, bisa jadi ya seseorang asalnya menjadi imam, kemudian setelah itu batal, entah kentut ya, atau misalnya dia mimisan, dia harus keluar, atau dia kebelet, entah kebelet mohon maaf BAB, atau kebelet buang air kencing ya, intinya kebelet ke toilet, ya bisa seseorang meninggalkan sholatnya padahal dia seorang imam, kemudian setelah itu diganti oleh imam yang lain. Di sini makmum asalnya berimam kepada seorang imam, kemudian berimam kepada imam yang lain. Tapi keadaan yang kesembilan, mengubah niat dari makmum menjadi imam. Mengubah niat dari makmum menjadi imam. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya dibolehkan. Contohnya apa? Seperti misalnya ketika ada seseorang berada di belakang imam, dia sholat sebagai makmum, kemudian imam ada uzur, akhirnya meninggalkan sholatnya, maka dia boleh menjadi imam untuk para jamaah yang lain. Asalnya makmum, sekarang menjadi imam. Keadaan yang ke-10, dari orang yang sholatnya sendirian menjadi imam. Dia sholatnya asalnya tidak berjamaah, kemudian dijadikan imam oleh jamaah. Bisa seperti itu Ustaz? Bisa. Seperti misalnya ketika ada orang pergi ke masjid, masjidnya sepi, tidak ada yang azan, tidak ada yang imam, akhirnya dia azan, tidak ada orang datang, dia iqamah, tidak ada orang yang datang, dia sholat sendiri. Ternyata ada rombongan datang setelah itu, ada rombongan datang setelah itu, dalam keadaan dia sedang sholat, akhirnya mereka menjadikan orang ini sebagai imam sholatnya. Boleh seperti ini? Jawabannya dibolehkan. Iya, ini seperti yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, bittu 'inda khalati, aku pernah bermalam di rumah bibiku. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bangun untuk salat malam. Faqumtu usalli ma'ahu, maka aku pun salat bersama beliau. Faqumtu an yasarihi, maka aku pun berdiri di sebelah kiri beliau. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku. Ya, sahabat Ibn Abbas itu ketika itu masih kecil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalanya sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu untuk mengarahkannya ke sebelah kanannya. Ini menunjukkan ya bahwa ketika itu asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sendirian. Kemudian sahabat Ibn Abbas baru datang dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Dari mana kita faham ini? Dari keadaan bahwa sahabat Ibn Abbas itu berdiri di sebelah kirinya. kalau sahabat Ibnu Abbas bermakmumnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal salat, tentunya dari awal salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Ibnu Abbas untuk berdiri di bagian kanan beliau. Kenyataan bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berdiri di sebelah kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah tempatnya atau mengarahkannya ke sebelah kanan, ini menunjukkan bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu bermakmumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah beliau sedang salat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu asalnya orang yang salat sendirian, kemudian menjadi imam. Maka ini dibolehkan. Ustaz, bagaimana kalau salat fardu? Salat fardu sendirian akhirnya menjadi imam. Jawabannya, salat fardu juga dibolehkan. Ustaz, dalilnya kan salat sunnah. Jawabannya, salat fardu dan salat sunnah pada asalnya sama hukumnya, kecuali ada dalil yang membedakan. Salat fardu dan salat sunnah pada asalnya sama hukumnya, kecuali ada dalil yang membedakan. Misalnya ya, apa yang diwajibkan di salat fardu itu juga diwajibkan di salat sunnah. Apa yang menjadi rukun di salat fardu itu menjadi rukun di salat sunnah, kecuali ada dalil yang membedakan. Misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun di salat fardu, dia juga rukun di salat sunnah. Ada yang membedakan? Tidak ada. Maka berarti sama-sama rukunnya. Berdiri di salat fardu rukun, di salat sunnah tidak rukun. Kenapa? Karena ada dalil yang membedakan. Selama tidak ada dalil yang membedakan, maka yang menjadi rukun di salat fardu, dia juga menjadi rukun di salat sunnah. Takbiratul ihram, sujud, ruku, ya ini rukun-rukun di dalam salat fardu, itu juga rukun-rukun di dalam salat sunnah, selama tidak ada dalil yang membedakannya. Begitu pula, apa yang boleh dilakukan di salat sunnah, boleh dilakukan di salat fardu, selama tidak ada dalil yang membedakan. Baik. Keadaan yang ke-11, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, mengubah niat dari imam menjadi munfarid atau orang yang sholat sendirian. Bolehkah yang seperti ini? Jawabannya tidak boleh kecuali ada udzur. Tidak boleh kecuali ada uzur, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti misalnya, asalnya dua orang sedang sholat berjamaah. Dua orang sholat berjamaah. Di tengah-tengah sholat, makmumnya mules. Ya, sakit perut. Sakit perutnya tidak bisa ditahan. Akhirnya dia membatalkan sholatnya. Karena ini keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Ya, kalau ditahan bisa jadi keluar. Akhirnya dia ke toilet. Di toilet lama. Karena dia mules. Akhirnya, ya mak, tadi imamnya terpaksa menjadi orang yang sholat sendirian. Sampai akhir sholatnya. Baik. Yang ke-12. Keadaan yang ke-12, mengubah niat dari makmum menjadi munfarid. Dari makmum menjadi munfarid. Makmum berarti berimam kepada seseorang, munfarid sholat sendirian. Maka ini juga tidak dibolehkan kecuali ada udzur. Ya, ini tidak dibolehkan kecuali ada uzur yang dijelaskan oleh syariat. Ya, uzur yang diterima oleh syariat. Seperti misalnya, ya, ketika ada orang, dia sebagai makmum, dan dia sudah sangat capek sekali sholat isya, ternyata imamnya membaca surat yang sangat panjang sekali. Dia ini sudah capek sekali, sudah malam, imamnya membaca surat yang sangat panjang sekali, mungkin sampai 10 halaman, 20 halaman. Maka dalam keadaan yang seperti ini, dia dibolehkan untuk keluar dari jamaah. Dia dibolehkan untuk keluar dari jamaah, kemudian menjadi orang yang salat sendirian. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan salah seorang sahabat itu. Maka dibolehkan, ya. Contohnya lagi, ya misalnya ada orang bacaannya bagus. Dia sudah belajar tahsin. Bacaannya bagus. Dia masuk ke jamaah, tidak tahu kalau imamnya itu bacaannya, bacaan Al-Fatihahnya itu banyak kesalahan yang jelas sampai mengubah makna. Dia sholat misalnya ketika imamnya sudah ruku. Rakaat kedua imamnya baca Al-Fatihah. Haknya jadi kha misalnya. Haknya jadi ha. Harusnya alhamdu jadi alhamdu. Ya, harusnya ar-rahmanir rahim jadi ar-rahmanir rahim. Maka boleh bagi makmum ini untuk menjadi munfarid, mufaraqah. Karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk berpisah dengan imamnya. Sekarang imamnya tidak cukup ya untuk dia dalam bacaan Al-Fatihahnya. Dia bacaannya bagus. Imamnya bacaan Al-Fatihahnya banyak salahnya sampai mengubah makna. Maka dibolehkan bagi makmum yang seperti ini untuk mufaraqah. Bahkan sebagian ulama mewajibkan bagi makmum yang seperti ini untuk mufaraqatul imam, berpisah dengan imamnya sehingga dia salat sendirian. Ya, niatnya jadi salat munfarid. Salat sendirian. Baik, permasalahan yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah permasalahan perbedaan niat imam dan makmum. Apakah dibolehkan berbeda antara makmum dan imam dalam sholatnya? Jawaban dari masalah ini insyaallah kita akan ketahui di pertemuan yang berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Khotbah selama zakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Baik, dari Ummu Torik di Warung Jambu Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ketika sholat malam, kita sholat dua rokaat, dan ketika sholat baru mendapatkan dua rokaat, ketika itu pula sholat dua rokaat yang kedua kali terdengar azan subuh berkumandang. Kemudian kita merubah niat menjadi sholat witir satu rakaat, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Iya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Pertanyaan yang bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengubah niat sholat malam menjadi sholat witir? Sholat malam yang genap menjadi sholat witir, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Kalau misalnya kejadian apa yang ditanyakan dalam pertanyaan, maka silahkan dilanjutkan sholat malamnya. Silahkan dilanjutkan sholat malamnya sampai selesai. Sholat malam secara ringkas, ya, sampai selesai. Kemudian setelah itu sholat witir. Ini, ya, cara seperti ini pernah dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat witir setelah mendengar adzan. Sholat witir setelah mereka mendengar adzan subuh. Ini pernah dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bisa menjadi pilihan. Ya, jadi sholat malamnya disempurnakan, ya tentunya dengan lebih ringkas ya. Misalnya baru satu rakaat atau belum satu rakaat terdengar suara adzan sholat subuh. Ya maka ya ringkaskan sholatnya. Ringkaskan sholatnya sampai selesai. Kemudian setelah itu sholat witir satu rakaat. Walaupun sudah sholat subuh, sudah masuk waktu subuh, tidak ada masalah. Karena adanya beberapa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan seperti ini. Atau pilihan yang kedua, sholat witirnya diundur sampai waktu duha. Sholat witirnya diundur sampai waktu duha. Kemudian di sholat duha, dia mengganti sholat witirnya dengan sholat yang genap. Misalnya dia ingin sholat 3 rakaat witir, ya dia ganti dengan sholat 4 rakaat. Kalau dia ingin mengganti 1 rakaat witirnya saja, dia bisa sholat 2 rakaat di waktu duha untuk mengganti sholat witirnya tadi malam yang ketinggalan. Ya, ini 2 pilihan ya. Pilihan yang pertama tetap sholat witir walaupun masuk waktu subuh. Dan itu ada dalilnya dari beberapa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pilihan yang kedua, sholat witirnya diundur sampai sholat duha, tapi tidak bisa sholat witir lagi, ya, menjadi sholat genap. Sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengganti sholat malamnya di waktu duha, yang biasanya beliau 11 rakaat. Beliau ganti menjadi 12 rakaat. Demikian wallahu taala a'lam. Naam, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Thoriq yang berada di Warung Jambu Bogor. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Soleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bila kita sholat wajib berjamaah, maksudnya bila kita terbiasa sholat wajib berjamaah di masjid dan suatu saat kita pulang ke rumah dan kita ke masjid lagi, ternyata jamaah sholat sudah selesai, mana yang lebih utama? Apakah tetap ke masjid untuk sholat sendiri atau cukup sholat di rumah sendiri? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, ada 2 pilihan di sini. Ke masjid, sholat sendiri. Dan apabila dia ada uzur ya, apabila dia ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya ketiduran ya, atau alasan-alasan yang lain ya, misalnya dia asalnya sakit perut ya, kemudian ke kamar kecil di kamar kecil lama. Akhirnya sampai sholat di masjid-masjid selesai. Apakah dia tetap ke masjid ataukah dia boleh sholat di rumah? Jawabannya, kalau dia ke masjid maka pahalanya lebih besar. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa orang yang ke masjid dan mendapati para jamaah sudah selesai sholat, akhirnya dia sholat sendirian, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah apabila dia sholat di masjid itu walaupun sendirian. Karena sebenarnya ketika dia ingin ke masjid, ya, ketika dia berangkat ke masjid, sebenarnya dia ingin sholat berjamaah. Dan dia punya udzur, punya alasan yang dibenarkan oleh syariat di situ. Tapi misalnya, ya, ada orang yang kesiangan atau ketiduran sampai akhirnya sholat-sholat di masjid selesai. Apakah dia wajib ke masjid? Jawabannya tidak. Sudah selesai jamaahnya. Dan dia punya udzur yang diterima oleh syariat. Ya, dia ketiduran misalnya. Ini udzur, ya, ini alasan yang diterima oleh syariat. Sampai akhirnya masjid-masjid sudah selesai sholat berjamaahnya, maka dia boleh sholat di rumah. Dia boleh sholat di rumah. Tapi kalau dia tetap ke masjid, maka dia bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang khusus menjelaskan masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Soleh Haji yang berada di Bengkulu. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Rizki di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Saat sholat munfarid, sholat wajib, terus ada makmum tiba-tiba yang mengikuti kita, apakah ada upgrade fadilah derajat dari sholat munfarid menjadi sholat berjamaah dari 1 derajat menjadi 27 derajat? Mohon nasihatnya ustaz, syukran. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ketika kita sholat sendirian, kemudian tiba-tiba ada jamaah yang menjadikan kita sebagai imam, apakah pahalanya menjadi berubah? Yang asalnya tadi sholat munfarid menjadi sholat berjamaah? Jawabannya iya. Itu merupakan rizki yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizkinya berbeda-beda, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada para hambanya, Allah juga memberikan pahala kepada para hambanya dengan kadar yang berbeda-beda. Berarti dalam keadaan yang seperti itu, Allah memberikan tambahan pahala kepada kita. Asalnya munfarid menjadi sholat berjamaah, ya karena memang kenyataannya akhirnya menjadi orang yang sholat berjamaah. Ya, demikian jamaah sekalian rahimahullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Yang benar semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah apabila ada yang salah maka itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya bebas dari kesalahan-kesalahan itu. Demikian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah melakukan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.